الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masih menjelaskan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah menjelaskan, man nadara ayyuti Allah falyuti'hu, wa man nadara ayya'si Allah fala ya'sihi. Barang siapa bernadar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan biografi sahabiah yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kaum mukminin. Telah jelaskan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Wahia afqahun nisa mutlaqan. Beliau adalah perempuan yang paling faqih secara mutlak. Wa afdalu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Khadijah. Dan beliau adalah istri Nabi yang paling afdal kecuali Khadijah. Ya. Fa fiha khilaf. Padanya ada perselisihan ulama siapa yang lebih afdal antara Aisyah dan Khadijah. Telah kita jelaskan sebelumnya tentang keutamaan Aisyah. Adapun keutamaan Khadijah, di antaranya beliau adalah orang yang pertama kali beriman dan yang pertama kali diajarkan wudu dan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha dibandingkan dengan istri-istri Nabi yang lainnya. Nah, bahkan jika tidak ada keutamaan yang lainnya, maka keutamaan ini sudah cukup menunjukkan kemuliaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, beliau adalah orang yang pertama kali beriman ya, kepada Allah dan membenarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga orang yang pertama kali sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana ketika itu baru sholat sunnah, dikarenakan belum disyariatkan sholat lima waktu. Ya. Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Nah. Dan juga orang yang pertama kali diajarkan wudu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan wudu sebagai penghapus dosa. Ibnu Asir rahimahullah ta'ala mengatakan Khadijah adalah yang Allah tetapkan masuk Islam pertama kali. Tidak ada laki-laki maupun perempuan yang mendahului Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam pernyataan Islamnya. Apa? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi Khadijah merupakan orang yang pertama kali menyatakan keislaman. Sebelum Abu Bakar dan sebelum yang lainnya. Khadijah yang pertama kali menyatakan keislaman. Nah, dan juga utamanya lainnya, Khadijah radhiyallahu taala anha membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai beliau menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa taala. Dan jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gemetar, ketakutan pada awal menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, maka Khadijah lah yang menyemangati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai Rasulullah SAW pun terus teringat-ingat dengan keutamaan-keutamaan Khadijah. Hingga istri-istri Nabi yang lainnya merasa cemburu. Termasuk Aisyah radhiyallahu taala anha sangat cemburu ketika Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan-keutamaan Khadijah. Sampai Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijah asna 'alaiha wa ahsana sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan Khadijah pasti beliau selalu menyanjungnya dengan sanjungan yang indah, sanjungan yang sangat baik sekali. Qalat faghirtu yawman faqultu ma aktsara ma tadhkuruha hamra'a as-sidq qad abdalaka Allahu 'azza wa jalla biha khairan minha. Aisyah mengatakan, pada suatu hari aku cemburu dikarenakan seringnya Nabi SAW menyebutkan tentang sanjungan-sanjungan yang indah kepada Khadijah. Aisyah cemburu dan mengatakan, ma aksara ma tajkuruha hamra'a as-sidq. Lalu sering, wahai Nabi, engkau menyebut-nyebutnya. Dia seorang wanita yang sudah tua. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan untukmu yang lebih baik darinya. Ketika mendengar ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha ini, Rasulullah mengatakan, "Ma abadalani Allah azza wa jalla khairan minha." Allah subhanahu wa taala tidak menggantikan untukku yang lebih baik dari Khadijah. Qad amanat bi idh kafara bin nas, beliau telah menyatakan keimanan kepadaku ketika manusia mengkufuriku. Wa shadaqatni idh kadabani an-nas, beliau telah membenarkanku ketika manusia mendustakanku. Wa wasatni bimaliha idh haramani an-nas, dan beliau memberikan hartanya kepadaku ketika manusia menghalang-halanginya untukku. Wa razaqani Allah azza wa jalla waladaha idha haramani auladan nisa, dan Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadaku anak-anaknya. Ketika istri-istriku, nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anak-anak dari istri-istriku yang lain. Ini keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, sampai tadi Aisyah radhiyallahu taala anha merasa cemburu dikarenakan seringnya Nabi SAW menyanjung dan menyebutkan keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa yang ada pada Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Orang yang pertama kali menyatakan keimanan ketika orang-orang Quraisy ketika itu ya, mengkufuri Nabi SAW. Orang yang pertama kali membenarkan ajaran Nabi SAW ketika orang-orang mendustakannya. Bahkan orang yang membantu Nabi SAW dengan hartanya ketika manusia ya, menghalang-halanginya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah. Dan dia didapatkan dari istri-istri yang lainnya. Semua putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dari istrinya Khadijah. Kecuali Ibrahim, dari budaknya Maria Al-Qibtiyah. Nah, bahkan utamanya lainnya Khadijah radhiyallahu taala anha pernah mendapatkan salam dari Allah dan dari malaikat Jibril. Ya. Ini suatu keutamaan. Sampai Abu Hurairah mengatakan, "Ata Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, "Hadihi Khadijah قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربه عز وجل." Jibril mengatakan, "Wahai Rasulullah, ini dia Khadijah. Ia datang kepada engkau dengan membawa wadah berisi lauk pauk atau berisi makanan dan minuman. Apabila ia datang kepadamu, maka sampaikanlah salam min Rabbiha, dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala, wa minni, dan dariku." Jibril menyatakan, sampaikan salam kepada Khadijah dari Allah dan dariku. Nah, wabashirha bi baitin fil jannah min qasabin la sahaba fihi wa la nasaba. Dan beritahukan kepadanya bahwa rumahnya di surga itu istana terbuat dari emas dan perak. Di sana tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya. Ini kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat Jibril untuk Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, bahkan Khadijah ini wanita terbaik di dunia dan juga di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Khairu nisa'iha Maryam ibnu Imran, wa khairu nisa'iha Khadijah." Wanita terbaik adalah Maryam putri Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Wa khairu nisa'iha Khadijah. Begitu juga wanita terbaik adalah Khadijah. Ya. Ini keutamaan sangat luar biasa. Nah, dan maknanya hadis ini bahwasanya Maryam ini wanita terbaik pada masanya. Begitu juga Khadijah adalah wanita terbaik pada masanya. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, dari hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Afdalun nisa'i ahli jannah Khadijah bintu Khuwailid." wa Fatimah bintu Muhammad wa Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun wa Maryam ibnatu Imran. Wanita-wanita yang paling utama sebagai penduduk surga adalah Khadijah bintu Walid. Ya, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Fatimah bintu Muhammad. Yang kedua Fatimah putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Asiyah bintu Muzahim. Yang ketiga Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Sampai diabadikan dalam Al-Qur'an. Ya. Tentang Asiyah bintu Muzahim. Dan juga Maryam ibnatu Imran. Kemudian Maryam putrinya Imran. Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ini wanita-wanita terbaik yang merupakan ahlul jannah. Nah. Sehingga dengan keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi, ya, jadi khilaf di antara para ulama siapa yang paling afdal antara Khadijah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Dan telah kita jelaskan nah permasalahan ini bahwasanya para ulama mentafsir merinci. Kalau dilihat pada awal-awal Islam maka Khadijah lebih afdal. Ya. Kalau dilihat dari awal-awal Islam. Nah, dikarenakan bantuannya. Ya, Aisyah Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala dalam kitabnya Badai'ul Fawaid. Nah, wa minha annahu su'ila an Khadijah wa Aisyah umiyal mu'minin. Ayyuhuma afdal? Ya. Ada yang bertanya tentang Khadijah dan Aisyah. Dua ummul mukminin, mana di antara mereka berdua yang lebih afdhal? Nah. Fa ajaba bi an sabaqa Khadijah wa ta'thiruha fi awal Islam wa nusriha wa qiyamiha fid din. Lam tusarrikha fihi Aisyah wala ghairuha min ummahatil mu'minin. Maka jawabannya, perjuangan Khadijah lebih awal. Dan jasa beliau di awal Islam. Ya, yang saya sebutkan tadi. Serta pembelaan beliau terhadap agama yang tidak dialami oleh Aisyah dan juga para istri Nabi SAW yang lainnya. Ya, ini keutamaan Khadijah di awal-awal Islam. Wa ta'thiru Aisyah fi akhir Islam wa hamluddin wa tablighuhu ila al-ummah wa idrakuha min al-ilmi ma lam tusarrikha fihi Khadijah wala ghairuha mimma tamayyajat bihi ghairuha. Sementara jasa Aisyah ini di akhir dakwah Islam. Ya, beliau memahami agama dan juga menyampaikan agama ini kepada manusia serta pemahaman beliau terhadap ilmu sunnah yang tidak terjadi pada Khadijah atau yang lainnya. Ya, ini sebagai pembeda dan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha dibandingkan Khadijah atau istri-istri yang lainnya. Nah, sehingga Khadijah memiliki keutamaan lebih afdal dari Aisyah dari satu sisi dan Aisyah radhiyallahu taala anha lebih afdal dari Khadijah pada sisi yang lainnya. Ya. Yang jelas mereka adalah ummahatul mukminin yang memiliki keutamaan sangat luar biasa yang hendaknya kita memuliakan mereka dan juga menghormati mereka sebagaimana kita memuliakan ibu-ibu kita. Ya, berbeda dengan Syiah Rafidah yang dengan lancangnya mereka mencela dan menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Qaluhu ucapan dalam hadis man nadara ayyuti Allah falyuti'hu. Kita lanjutkan. Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka taatilah. Ay falyaf'al ma nadara min ta'atillah. Hendaklah dia melakukan apa yang dia nadarkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad ajma'al ulama ala anna man nadara ta'atan bi syartin yarju ka in syafallahu maridi fa alayya an atasaddaqa bikada. Para ulama sepakat bahwasanya orang yang bernadar suatu ketaatan dengan syarat yang dia harapkan, seperti ya, seseorang mengatakan, apabila Allah menyembuhkan sakitku, maka aku bernadar untuk bersedekah begini dan begitu. Wa nahu dzalika wajib alaih, dan yang semisal hal itu maka wajib baginya untuk menunaikannya. In hasala lahu ma allaqa nadrahu ala husulihi, apabila ya, terwujud atau dia mendapatkan apa yang dikaitkan dalam nadarnya tersebut. Ya. Seperti ucapan tadi, kalau Allah menyembuhkan sakitku, aku bernadar untuk bersedekah dengan nilai sekian dan sekian. Maka ketika terwujud apa yang dikaitkan dalam nadarnya, yaitu kesembuhan, kalau dia sembuh, maka dia wajib menunaikan nadarnya. Wahuwa qawlu jumhuril ulama, dan ini pendapat jumhur mayoritas para ulama. Ya. Nadar untuk melakukan ketaatan, wajib untuk menunaikannya. Ya. Nadar untuk berpuasa, nadar untuk bersedekah, misalnya, nadar untuk beriktikaf. Ya. Yang jelas, bentuk ketaatan-ketaatan, apakah yang sifatnya wajib atau yang sifatnya sunnah, ya, maka dia wajib untuk menunaikannya. Kalau nadarnya untuk melakukan sesuatu yang wajib, maka wajibnya dari dua sisi. Wajib dikarenakan hukum asal ketaatan tersebut. Yang kedua, wajib dikarenakan dia bernadar. Nah, ketika seseorang bernadar untuk melaksanakan suatu kewajiban, ya, maka kewajiban tersebut, nah, bisa lebih kuat lagi dari dua sisi tadi. Ya. Atau bernadar untuk melakukan sesuatu yang sifatnya mustahab, sunnah. Maka hukum yang mustahab tadi menjadi wajib. Ya. Seperti hanya itikaf, hukumnya sunnah. Tapi ketika seorang bernadar untuk itikaf, ya, maka hukumnya menjadi wajib dikarenakan nadar. Nah, perkara-perkara yang sunnah, ketika seorang menadarkannya, maka hukumnya menjadi wajib. Nah, bagi dia, ya, atau bagi yang lain, tetap hukumnya sunnah. Wa huqiya an Abi Hanifah, innahu la yalzamuhu al-wafa illa bima jinsuhu wajibun bi asli syar'i. Dikayatkan, ya, dari Abi Hanifah, ini pendapat Abu Hanifah, sesungguhnya, ya, tidak melazimkan untuk menunaikan nadar kecuali dari jenis yang wajib menurut asal syariat. Ya, kasaum seperti puasa. Ya. Wa amma ma laysa kadzalik, adapun yang hukum asal dalam syariatnya tidak wajib, kal itikaf seperti itikaf, fala yujibu alaihi alwafa bihi, tidak wajib untuk menunaikan nadar tersebut. Ya, tapi pendapat Abu Hanifah ini pendapat yang lemah. Dikatakan jelas hadis Nabi tadi, barang siapa yang bernadar untuk melaksanakan ketaatan. Ketaatan apakah itu perkara yang wajib, masuk juga di dalamnya perkara yang sunnah. Fal yuti'hi, maka lakukanlah apa yang dia nadarkan sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat yang kuat, pendapat jumhur kebanyakan para ulama. Qaluhu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man nadhara ayasi Allah fala ya'si." Barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zadal Tahawi berkata, menambahkan Imam Tahawi, "Wa yukaffir an yaminihi," dan hendaklah dia membayar kafarah dari sumpahnya. Wa qad ajma'a ulama ala annahu la yajuzu al-wafa bin nadril ma'siyah. Ulama telah sepakat bahwasanya tidak boleh menunaikan nadar kemaksiatan. Nadar kemaksiatan ketika seorang bernadar untuk melakukan kemaksiatan, maka ini tidak boleh dilakukan. Termasuk juga nadar maksiat ketika seorang bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pun nadar maksiat. Bernadar untuk kuburan, bernadar untuk jin, penunggu suatu tempat, atau lain sebagainya. Yang semacam ini adalah maksiat yang tidak boleh ditunaikan. Dan ulama berselisih apakah ada kafarah atau tidak. Lagi jelaskan sebelumnya, nadar maksiat, khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan harus membayar kafarah, ada yang mengatakan tidak membayar kafarah. Tapi pendapat yang kuat, tidak membayar kafarah. Cukup baginya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan telah bernadar untuk melakukan kemaksiatan. Qala Hafidz, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari-nya, ittafaqu ala tahrimin nadar fil ma'siyah. Ulama sepakat tentang haramnya nadar dalam kemaksiatan. Wa tanaza'u hal yan'aqidu mujiban lil kafarah am la wa taqaddama. Dan mereka berselisih apakah nadar tersebut dianggap sah sehingga mengharuskan membayar kafarah ataukah tidak. Dan telah berlalu pembahasannya. Ulama sepakat tidak boleh menunaikan nadar kemaksiatan. Yang menjadi perselisihan apakah ada kafarahnya ataukah tidak. Ini menjadi perselisihan di antara para ulama. Dan telah dijelaskan pada pembahasan yang telah berlalu. Tadi kita bahas tentang nadar ketaatan dan nadar maksiat. Kalau nadar ketaatan, wajib menunaikannya. Kalau tidak, berarti ada kafarahnya. Kalau nadar kemaksiatan, haram untuk menunaikannya. Dan ulama berselisih apakah ada kafarahnya ataukah tidak. Pendapat yang kuat, wallahu a'lam, tidak ada kafarahnya. Tapi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan telah bernadar maksiat. Nadar maksiat, termasuk di antaranya nadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala atau nadar untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk melakukan suatu kemaksiatan. Tidak boleh dinaikkan. Misalnya nanti akan kita bahas tentang nadar mubah. Nadar untuk melakukan perkara yang mubah. Apakah wajib ditunaikan ataukah tidak? Kalau tidak ditunaikan, apakah ada kafarahnya ataukah tidak? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.